mencintaimu, aku tulus memilikimu, aku tulus mendampingimu, aku tulus, tulus niat ibadah pada Allah semata. Susah senangmu aku sabar, suka duka cinta.